Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, pada pertemuan yang telah berlalu telah kita sebutkan pendahuluan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, doa yang beliau peruntukkan untuk orang yang mempelajari kitab ini. Kata beliau, As'alullah al-karima rabbal arshil azim. Saya mohon kepada Allah yang maha pemurah, Rabb arsh yang agung, ayatawallaka fid dunya wal akhirah, untuk memberi perlindungan kepada engkau di dunia dan di akhirat. Wa ayaj'alaka mubarakan aynama kunta, dan menjadikan engkau berkah dimanapun engkau berada. Wa ayaj'alaka mimman idza u'tiya syakara, dan semoga Allah menjadikan engkau tergolong orang yang apabila diberi ia bersyukur. Wa idza butliya sabara, dan apabila mendapatkan cobaan ia bersabar. Wa idza adnaba istaghfar, dan apabila ia berdosa ia segera memohon ampun. Aina haula'i thalatha unwan as-sa'adah, sungguhnya tiga perkara ini adalah lambang kebahagiaan. Ini doa dari beliau, dan kandungan doa ini adalah hal-hal yang sangat agung dan dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupannya di dunia. Dan doa ini Syekh memulai dengan mendoakan orang yang membaca kitab beliau ini, menunjukkan bahwa seorang yang menyampaikan ilmu itu hendaknya rahmat kepada manusia. Dan seakan-akan di sini beliau menjelaskan bahwa dasar dari ilmu itu, dasar di dalam berdakwah di jalan Allah adalah rahmat, saling merahmati antara guru dan murid, antara dai dan orang yang mad'u, disampaikan kepadanya dakwah. Inilah yang diisyaratkan dalam Al-Quran tentang kepribadian Rasulullah. Fabima rahmatin minallahi lintalahum, walau kunta fadban ghalidhan, fadban ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Karena rahmat dari Allah maka engkau ya Nabi Muhammad lemah lembut kepada mereka. Andai kata engkau keras dan kasar hati, niscaya manusia akan lari darimu. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau ya Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Dan Rasulullah disifatkan juga akan kriteria beliau, di antaranya wabil mu'minina raufur rahim. Dan terhadap kaum mukminin, beliau Rasulullah sangat rauf, sangat penyayang dan sangat rahim, sangat pengasih terhadap orang-orang yang beriman. Maka ini ciri dan kriteria orang yang ingin menyampaikan kebaikan. Sebagaimana dia cinta untuk dirinya kebaikan itu, ia cinta juga untuk saudaranya. Sebagaimana dia cinta ketika mendapatkan kebaikan, mendengarkan suatu nasihat dengan cara yang terbaik, penuh dengan rahmat, demikian pula harusnya dia cinta untuk saudaranya mendapatkan hal tersebut dalam keadaan baik dan penuh dengan rahmat. Ini termasuk etika-etika yang hendaknya dijaga oleh setiap muslim dimanapun ia berada. Dan ini yang kita lihat di dalam uslub, metode penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam banyak karya beliau, mendoakan untuk orang yang membaca kitabnya, kemudian mengajarkan kepadanya ilmu. Ini adalah lambang-lambang kebahagiaan dan kesejahteraan umat. Kemudian kata beliau rahimahullah, "I'lam arsyadakallahu li ta'atihi." Ketahuilah, semoga Allah menunjuki kamu di atas ketaatan kepadanya. Sini pakai kalimat arsyadakallahu li ta'atihi, yaitu artinya ketahuilah, semoga Allah mengajarkan kepadamu ilmu dan juga engkau beramal dengan ilmu itu dalam ketaatan kepada Allah. Sebab manusia itu terbagi menjadi tiga golongan manusia. Ada yang rasyid, ada yang gawin, dan ada yang dalun. Rasyid artinya mendapat petunjuk. Apa artinya rasyid? Yaitu orang yang mengetahui kebenaran dan beramal dengan kebenaran itu. Itu namanya rasyid. Yang kedua namanya gawin. Gawin ini orang yang mengetahui kebenaran tapi dia tidak beramal dengannya. Ini orang menyimpang namanya, dinamakan gawin. Dan ada namanya balun, orang yang tersesat. Siapa balun ini? Orang yang tahu, orang yang tidak tahu kebenaran dan tidak beramal dengan kebenaran. Ini namanya orang yang balun, tidak tersesat. Orang yang tersesat. Ini tiga pembagian manusia. Dan di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lagi-lagi mendoakan orang yang membaca dan orang yang mempelajari buku ini supaya dia dijadikan segolongan orang-orang yang rasyid. Orang-orang yang senantiasa mengetahui kebenaran dan beramal dengannya. Kata beliau, "I'lam arsyadakallahu li ta'atihi." Ketahuilah semoga Allah membimbing kamu di atas ketaatan kepadanya. "Annal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin." Sungguhnya al-hanifiyah yang merupakan agama Nabi Ibrahim adalah engkau menyembah hanya kepada Allah satu-satunya dalam keadaan mengikhlaskan agama untuknya. Ini masalah yang pertama dari pendahuluan yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau di sini menjelaskan tentang makna al-hanifiyah. Al-hanifiyah arti secara bahasa itu adalah yang condong di atas kebenaran tegak di atas kebenaran dan meninggalkan kebatilan, meninggalkan yang tidak benar. Itu al-hanifiyah. Apa itu al-hanifiyah? Di sini Syekh memberikan definisi. Al-hanifiyah yang merupakan agama Nabi Ibrahim adalah an ta'budallaha wahdahu. Engkau hanya menyembah kepada Allah wahdahu. Mukhlishan lahuddin. Dengan mengikhlaskan agama itu hanya untuknya. Ini makna al-hanifiyah. Jadi seorang dikatakan hanif apabila dia menyembah hanya kepada Allah, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Dan kita diperintah untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim yang hanif, yang lurus. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma auhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Nabi Muhammad agar supaya mengikuti agama Nabi Ibrahim yang hanif, yang lurus. Lurus di atas tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Wa ma kana minal musyrikin. Dan tidaklah Nabi Ibrahim itu tergolong dari orang-orang musyrik. Maka dalam ayat ini penjelasan bahwa kita harus mengikuti agama Nabi Ibrahim. Agama yang lurus. Maka Syekh di sini menjelaskan tentang apa makna al-hanifiyah yang merupakan agama Nabi Ibrahim itu apa? Apa maknanya? Maknanya adalah engkau menyembah hanya kepada Allah satu-satunya, mengikhlaskan agama hanya untuknya. Ini agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Pemurnian ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini pendahuluan yang pertama atau masalah yang pertama dari pendahuluan setelah doa, yaitu tentang makna al-hanifiyah yang kita diwajibkan mengikuti agama Nabi Ibrahim yang hanif, dan kita diperintahkan untuk menjadi orang-orang yang hunafa, orang-orang yang memurnikan ibadah hanya untuk Allah, meninggalkan segala kesyirikan. Hunafa'a lillahi ghaira musyrikina bih. Dalam keadaan memurnikan ibadah hanya kepada Allah, tidak berbuat kesyirikan kepadanya. Ini masalah yang pertama tentang masalah al-hanifiyah. Sekali lagi kesimpulannya, al-hanifiyah adalah agama Nabi Ibrahim. Kita diperintah mengikuti agama Nabi Ibrahim. Makna al-hanifiyah adalah engkau menyembah hanya kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Ini al-hanifiyah. Setelah itu beliau berkata, kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Ayat ini terkandung dalamnya masalah yang kedua, yaitu penjelasan tentang hikmah diciptakannya jin dan manusia. Apa hikmah diciptakannya jin dan manusia? Diterangkan dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah saya menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepada-Ku. Maka ini adalah hakikat dari kehidupan. Tujuan hidup kita di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada kita berbagai anugerah Allah menghidupkan kita, memberikan rezeki kepada kita. Nikmat Allah kepada kita tidak terhingga dan tidak bisa dijumlah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan mampu untuk menjumlahnya. Tidak akan mampu untuk menghitung berapa banyak nikmat itu. Dan Allah Subhanahu wa taala menghendaki dari manusia supaya manusia menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, penyembahan kepada selain Allah itu terhitung sebagai syirik akbar. Terhitung sebagai dosa yang paling besar. Tidak lagi dosa lebih besar dari itu. Sebab hamba yang berbuat kesyirikan kepada Allah, memalingkan ibadah kepada selain Allah, ini betul-betul keterlaluan. Karena itu Nabi berkata ketika ditanya, ya Rasulullah, ayyudzambi a'zam, dosa apa yang paling besar? Kata beliau, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Kamu membuat untuk Allah sekutu padahal Allah yang menciptakan kamu. Jadi di sini terkandung masalah yang kedua, bahwa kita hidup di muka bumi ini adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah diciptakannya jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini yang merupakan hikmah diciptakannya jin dan manusia, berarti ini adalah masalah yang sangat besar. Karena itu Allah tidak ridha ada ibadah yang dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ibadah hendaknya hanya diperuntukkan dan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hakikat dari kehidupan. Arti dari kehidupan manusia adalah apabila dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hidupnya baru berarti. Karena itu, seorang muslim dan muslimah hendaknya senantiasa menjadikan kehidupannya sebagai kehidupan yang mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mampu dia lakukan dalam seluruh pekerjaannya. Yang memperbanyak ibadah yang merupakan ibadah mahdhah, ibadah murni. Kemudian dia juga kadang melakukan amalan-amalan asalnya pekerjaan dunia, tapi dia niatkan dengannya ibadah, maka dia mendapat pahala dengannya. Saya beri contoh makan dan minum. Ini kan hanya merupakan kebiasaan manusia, ia makan dan minum. Tapi kalau dia niatkan dengannya ibadah, ia makan dan minum ini supaya ia punya kekuatan bisa melakukan ibadah kepada Allah, solat 5 waktu di masjid, melakukan ini dan itu, maka bisa bernilai ibadah. Karena Nabi berkata, wa inna malikulli imrin ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Maka hikmah dari penciptaan ini hendaknya senantiasa kita ingat dan kita renungkan bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dalam rangka beribadah kepadanya. Ini masalah yang kedua di pendahuluan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian beliau katakan, fa idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadatihi fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Apabila kamu telah tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kamu dalam rangka agar supaya engkau beribadah kepadanya, fa'lam, maka ketahuilah, annal ibadata la tusamma ibadah illa ma'at tauhid. Ketahuilah sungguhnya ibadah itu tidak akan dinamakan ibadah kecuali dengan tauhid. Kecuali dengan tauhid. Kama anna shalata la tusamma shalatan illa ma'at taharah. Sebagaimana salat tidak akan dinamakan dia salat kecuali kalau disertai dengan apa? tahara, disertai dengan bersuci. Ia bertahara. Jadi ibadah. Dan ini masalah yang ketiga. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala akan menjelaskan tentang makna atau tentang syarat diterimanya ibadah. Di sini penjelasan tentang syarat diterimanya ibadah. Ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan dua perkara. Kecuali dengan dua syarat. Salah satu dari dua syarat ini disebutkan di sini oleh beliau. Syarat yang pertama kata beliau di sini, fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadah illa ma tauhidi. Ketahuilah sungguhnya ibadah tidaklah ia dinamakan ibadah kecuali dengan tauhid. Apa artinya tauhid? Apa artinya tauhid tadi? Mengesakan Allah, menyendirikan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Ya, kalau dia dalam ibadah, berarti mengesakan Allah di dalam ibadah kepada Allah. Jadi ibadah tidak diterima kecuali dengan tauhid. Artinya ibadah tidak akan diterima kecuali kalau dia ikhlas, hanya beribadah kepada Allah, tidak berbuat kesyirikan, tidak dicampuri dengan noda kesyirikan. Murni dia beribadah untuk Allah, karena Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat pertama diterimanya amalan. Amalan tersebut harus ikhlas. Harus dibangun di atas tauhid. Syarat yang kedua, ibadah itu diterima kalau berada di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab kalau suatu amalan walaupun dia ikhlas, dia murni menyerahkan amalan itu untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau tidak di atas tuntunan Rasulullah, amalan tersebut tidak akan diterima. Inilah yang dikatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Aisyah, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa raddun." Siapa yang beramal dengan suatu amalan tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka amalan tersebut adalah amalan yang tertolak. Kalau amalannya tidak dibangun di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus ada dua perkara. Yang pertama, ibadah itu diterima dengan syarat tauhid. Yang kedua, ibadah itu diterima apabila ibadah tersebut dibangun di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita akan perdalam makna ibadah tidak diterima kecuali dengan tauhid. Kecuali dengan ikhlas. Apa artinya ibadah tidak diterima kecuali dengan tauhid, kecuali dengan ikhlas? Artinya salah satu dari dua perkara. Yang pertama, dikatakan bahwa ibadah tersebut tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Ibadah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala saja. Ini artinya mengikhlaskan ibadah untuk Allah. Kemudian yang kedua, makna yang kedua, maknanya ibadah tersebut dia kerjakan hanya mencari keridhaan dari Allah. Bukan ingin dilihat oleh manusia, bukan pula karena hanya keinginan dari dunia, hanya perkara dunia dia melakukan ibadah itu, bukan itu. Tapi dia melakukan ibadah tersebut semata-mata mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini makna memurnikan ibadah, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini masalah yang ketiga dari masalah yang penting di pendahuluan beliau, bahwasanya suatu ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau dia memurnikan, mengikhlaskan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana salat, beliau kasih contoh pendekatan. sebagaimana sholat. Sholat diterima kalau dia berwudu, bertaharah, bersuci. Kalau dia tidak bersuci, apakah diterima sholatnya? Tidak akan diterima. Orang yang sholat dalam keadaan kelebuan angin misalnya, sholatnya tidak akan diterima. Ya. Orang yang sholat dalam keadaan junub misalnya, tidak akan diterima sholatnya. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, tapi kata beliau, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdath hatta yatawadda. Sungguhnya Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian apabila dia berhadas, apabila batal taharanya. Tidak akan diterima salatnya sampai dia berwudu. Di sini Syekh memberi contoh pendekatan. Kalau salat tidak diterima kecuali dengan tahar, demikian pula ibadah. Ibadah itu punya syarat diterima. Syaratnya harus dengan tauhid. Dia memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia berbuat kesyirikan dalam ibadahnya, maka hancurlah amalan tersebut. Hancurlah ibadah itu, tidak dianggap. Ini maknanya. Kemudian beliau sebutkan di sini, فَإِذَا دَخَلَ الشِّرْكُ فِي الْإِبَادَةِ أَفْسَدَهَا كَالْحَدَثِ إِذَا دَخَلَ فِي الطَّهَارَةِ. Apabila kesyirikan masuk dalam suatu ibadah, maka ibadah tersebut akan rusak. Sebagaimana hadas itu menjadi pembatal tahar. Kalhadati idza dakhala fi tahara. Seperti hadas apabila masuk pada tahara. Di sini masalah yang keempat beliau terangkan. Masalah yang keempat beliau di sini ingin menerangkan bahwa sahnya kesyirikan adalah penghancur ibadah. Kesyirikan adalah perusak ibadah. Kalau syirik terbagi dua, sebagaimana yang kita sebutkan, berarti syirik merusaknya itu juga terbagi dua. Jadi syirik merusak ibadah juga dibagi dua. Yang pertama kita katakan syirik itu bisa menghancurkan, merusak seluruh amalan. Ini kalau syiriknya syirik apa? Syirik akbar. Yang kedua, syirik itu merusak amalan yang dimasuki oleh syirik saja. Ini kalau syiriknya syirik asghar. Jadi amalan yang dimasuki saja oleh syirik itu yang dirusak. Yang jelas, di sini beliau ingin menerangkan bahwa kesyirikan itu adalah merusak ibadah. Sebagaimana orang yang berhadas, buang angin, buang air besar, buang air kecil, atau dia junub, mandi basah, atau perempuan misalnya haid, sebagaimana seluruh hari ini membatalkan taharah, maka demikian pula kesyirikan itu akan membatalkan tauhid, membatalkan ibadah, akan menghancurkan ibadah. Maka di sini beliau peringatkan bahwa syirik ini, kesyirikan beribadah kepada selain Allah, mempersekutukan Allah dalam ibadah, ini akan menghancurkan amalan. Kemudian beliau katakan, فَإِذَا أَرَفْتَ أَنَّ الشِّرْكَ إِذَا خَالَقَ الْإِبَادَةَ أَكْسَدَهَا وَأَحْبَطَ الْأَمَلَ وَصَارَ صَاحِبُهُ مِنَ الْخَالِدِينَ فِي النَّارِ. Apabila kamu sudah tahu bahwa kesyirikan itu bila masuk dalam suatu ibadah, syirik tersebut akan menghancurkan ibadah dan akan menghancurkan amalan, dan pelaku kesyirikan akan menjadi orang-orang yang kekal dalam neraka. Ini masalah berikutnya. Ini masalah yang kelima beliau terangkan di sini. Yaitu beliau ingin menjelaskan tentang bahaya kesyirikan.

Mereka minta kesyirikan, padahal itu syirik. Karena itu, seorang butuh terus-menerus mengulang, mempelajari tauhid. Bukan satu kali saja dipelajari. Sebab ilmu itu butuh diulangi. Dia sekarang paham. Namun besok dia ulang lagi. Dia lihat kembali. Supaya jangan ia terjatuh dalam kesyirikan apapun. Tanpa dia sadar. Nah, di sini letak pentingnya mempelajari ilmu-ilmu agama. Baik. Jadi kata beliau, yang paling penting bagi kamu adalah mempelajari bagaimana apa itu tauhid dan mempelajari apa itu kesyirikan, supaya kamu dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan ini yang sangat berbahaya sekali, bisa menyebabkan seorang itu menjadi penghuni neraka kekal di dalamnya. Bagaimana cara mengetahuinya? Nah, di sini Syekh akan menjelaskan beberapa kaidah tentang tauhid dan beberapa kaidah dalam masalah kesyirikan. Dan ini empat kaidah sangat penting sekali. Beliau akan mulai menyebutkan empat kaidah itu. Kata beliau, "Wadzalika bima'rifati arba'i qawaidah dzakaraha Allah Ta'ala fi kitabih." Hal tersebut dengan mengetahui empat kaidah. Empat kaidah yang Allah sebutkan di dalam kitabnya. Jadi empat kaidah yang akan dibacakan atau yang akan disebutkan, semuanya adalah kaidah-kaidah yang ada tuntunannya, ada dalil-dalilnya dalam Al-Quranul Karim. Dan ini akan memberikan kepada kita akan pentingnya, agungnya makna kaidah-kaidah yang disebut oleh Syekh di sini. Kita akan masuk menjelaskan kaidah-kaidah tersebut. Kata beliau rahimahullah, "Al-qaidatul ula," kaidah yang pertama, "an ta'lama anna al-kuffara alladziina qatalakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. القاعدة الأولى, قاعدة yang pertama. Kaidah itu sudah dibahasakan dalam bahasa Indonesia, kaidah. Kaidah kalau Indonesia hilang. Kaidah itu apa? Arti secara bahasa kaidah itu fondasi, dasar, dasar yang sesuatu dibangun di atasnya, itu kaidah namanya. Kalau kaidah itu bisa dipakai di dalam masalah apa saja, ini kaidah berlaku umum, tidak ada batasannya. Kata beliau rahimahullah, al-qaidatul ula, kaidah yang pertama, an ta'lama anna al-kuffar, hendaknya engkau mengetahui bahwasanya orang-orang kafir, alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukirruna bi anna Allah huwal khaliqul mudabbir, mereka semua mengakui bahwa Allah yang Maha Pencipta dan mengatur segala sesuatu, wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam, tapi bersamaan dengan itu hal tersebut tidak menyebabkan mereka masuk dalam Islam. Ini kaidah pertama. Jadi kaidah pertama harus kita sadari dan kita pahami bahwa orang-orang kafir di masa Rasulullah, orang-orang musyrikin di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengakui bahwa Allah yang Maha Pencipta. Mereka tahu itu. Mereka akui. Mereka akui Allah itu yang mengatur segala sesuatu. Mereka akui. Bersama dengan itu, mereka tidak dianggap Muslim oleh Rasulullah. Tetap diperangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini kaidah yang pertama. Kaidah ini termasuk kaidah penting. Sebab banyak orang sekarang ini jatuh dalam kesyirikan. Ketika ditegur, loh, saya kan mengakui Allah yang mencipta, Allah yang memberi rezeki. Kenapa saya dikatakan musyrik berbuat kesyirikan? Ya. Kalau memang perbuatanmu kesyirikan, ya kesyirikan. Walaupun kamu mengakui Allah yang mencipta, memberi rezeki. Sebab orang musyrikin di zaman Nabi juga mengakui Allah yang mencipta, memberi rezeki. Bersama dengan itu tetap juga dihukumi musyrik oleh Rasulullah, tetap diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipahami ini? Maka ini kaidah yang pertama. Hendaknya kita mengetahui bahwa orang-orang kafir, orang-orang musyrik di masa Nabi, mereka juga mengakui bahwa Allah yang Maha Mencipta, Maha Memberi Rezeki. Bersama dengan itu, mereka belum dimasukkan ke dalam Islam. Jadi kesimpulan dari kaidah ini, bahwa mengakui bahwa Allah saja satu-satunya yang mencipta, memberi rezeki itu belum cukup, belum memasukkan seorang dalam Islam. Tapi juga harus diakui bahwa Allah satu-satunya yang dia sembah. Harus diakui. Kan kaum musyrikin, mereka menyembah kepada selain Allah. Mereka bikin patung. Iya. Mereka tidak yakini patung itu mencipta, memberi rezeki. Mereka tidak yakini itu. Tapi mereka katakan ini patungnya orang-orang salih. Ya. Orang-orang salih ini orang-orang baik di sisi Allah. Kita berharap mereka ini menolong kita di sisi Allah. Makanya kita sembah mereka. Dipahami? Ini letak kesyirikannya. Sehingga ketika Rasulullah menyampaikan kepada mereka, ucapkan la ilaha illallah, katakan bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Apa yang mereka katakan? Apakah Nabi Muhammad ini mau jadikan sembahan cuma satu? Ini perkara yang menakjubkan. Jadi ini letak penyimpangan dan penentangan mereka. Mereka tidak mau bahwa yang disembah itu cuma satu. Mereka maunya Allah yang disembah. Tapi juga menyembah kepada yang lainnya, perantara kepada Allah. Dipahami? Ini letak syirikannya. Bukan masalah mereka mengakui, mereka tidak mengakui Allah yang mencipta, memberi rezeki. Bukan itu. Bahkan mereka sangat mengakuinya. Dipahami? Sekali lagi kesimpulan dari kaidah yang pertama, bahwa mengakui tauhid rububiyah, mengakui tauhid rububiyah. Apa arti tauhid rububiyah tadi? Yaitu mengesakan Allah dalam penciptaan. Perbuatannya Allah yang mencipta, memberi rezeki. Mengakui ini belum cukup memasukkan seorang dalam keislaman. Tapi juga harus diakui bahwa Allah yang satu-satunya disembah. Dalilnya apa? Kita lihat dalil yang disebutkan di sini. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Perhatikan ya. Perhatikan. Beliau di sini membawakan kaidah. Setelah itu menyebutkan dalilnya. Kaidah menyebutkan dalilnya. Demikian ahli sunnah wal jamaah. Mereka itu keadaannya seperti itu. Dalam setiap masalah pasti mempunyai dalil. Dan mereka tidak mengucapkan suatu masalah kecuali dibangun di atas dalil. Sebab agama kita ini dibangun di atas tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak ada tuntunannya itu bukan dari agama. Bukan dari agama. Agama kita punya landasan dan tuntunan. Boleh disebutkan di sini dalil kaidah yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul may yarzuqukum minas samai wal ard? Amman yamliku as-sam'a wal absar? Wa man yukhrijul hayya minal mayyit? Wa man yukhrijul mayyita minal hayy? Wa man yudabbirul amr? Fasayquluna Allah. Qul afala tattaqun?" Dalilnya adalah firman Allah Taala, "Qul may yarzuqukum minas samai wal ard?" Katakanlah, siapa yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Sini Allah memerintah kepada Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada orang-orang musyrikin, tanya mereka, "May yarzuqukum minas samai wal ard?" Siapa yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? "Amman yamliku as-sam'a wal absar?" dan tanya juga kepada mereka, siapa yang menguasai langit, siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Wa may yudabbirul wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan tanya juga kepada mereka, siapakah yang menghidupkan yang mati dari yang hidup? Siapa yang menghidupkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Siapa yang melakukan itu? Tanya kepada mereka. Dan tanya juga kepada mereka, wa may yudabbirul amr? Siapa yang mengatur perkara? Tanyakan seluruh perkara ini, seluruh pertanyaan ini. Apa jawabannya? Fasayaquluna Allah. Allah memastikan bahwa pasti mereka akan menjawab, Allah yang melakukan seluruh hal itu. Ya. Jadi di sini, kaum musyrikin kalau ditanya siapa yang berrezeki dari langit dan bumi, pasti mereka jawab Allah. Kalau mereka ditanya siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan, pasti mereka jawab Allah. Kalau mereka ditanya siapa yang menghidupkan dan mematikan, pasti mereka jawab Allah. Kalau ditanya siapa yang mengatur segala perkara, jawabannya pasti Allah. Ini bayangkan, kaum musyrikin mengakui seluruh hal ini. Bersamaan dengan itu, mereka belum beriman, belum dianggap sebagai orang Islam. Karena itu dikatakan dalam Al-Quran, Qul afala tattaqun, katakanlah kepada mereka, tidakkah kalian bertakwa? Ya. Maksudnya apa? Kalian kalau mengakui Allah yang mencipta memberi rezeki, harusnya kalian itu berpikir baik. Kalau Allah yang mencipta dan memberi rezeki, maka keharusannya dialah Allah satu-satunya yang disembah. Kalau kalian akui bahwa Allah yang bersendirian, dialah Allah sendiri yang mencipta, sendiri memberi rezeki, sendiri menghidupkan dan mematikan, maka demikian pula Allah harusnya satu-satunya yang disembah. Itu keharusannya. Nah, ini kaidah yang pertama. Jadi kaidah yang pertama, bahwasanya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka juga mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha mencipta dan memberi rezeki dan Maha mengatur segala perkara. Mereka akui hal tersebut. Di antara dalil-dalil, dan banyak dalil yang menunjukkan tentang itu, bahwa orang-orang musyrikin mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mencipta dan mengatur segala sesuatu. Banyak dalil yang menjelaskan. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah." Andai kata engkau bertanya kepada mereka orang-orang musyrik, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Pasti mereka akan menjawab, Allah yang menciptakannya. Di antara ayat yang lain juga, dalam Al-Quran dikatakan, قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. Katakanlah, tanya kepada orang-orang musyrik, siapakah pemilik bumi dan segala yang berada di dalamnya? Kalau memang kalian mengetahui, mereka akan menjawab Allah yang memilikinya. Qul afala tadhakkarun? Kalau memang Allah yang memilikinya, tidakkah kalian mengingat? Kemudian tanyakan lagi kepada mereka, Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil 'adzim? Siapakah Rabb langit yang tujuh dan Rabb pemilik arsy yang agung, singgasana yang agung? Siapa yang memiliki itu semua? Sayaquluna lillah. Pasti mereka jawab Allah yang memilikinya. Qul afala tattaqun? Kalau begitu katakanlah, kenapa kalian tidak bertakwa? Qul man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillahi qul fa anna tusharun? Katakanlah, siapakah yang di tangannya itu ada kekuasaan langit dan bumi, dan dialah yang menjaga dan tidak dijaga? Kalau memang kalian mengetahuinya, maka sayaquluna lillah, mereka akan menjawab Allah pemilik semua itu. Fa'anna tusharun? Kalau begitu kenapa kalian bisa tersihir? Ini semua keharusan-keharusan. Allah bertanya kepada mereka, atau Nabi diperintah untuk bertanya kepada mereka. Mereka akui Allah yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan langit yang tujuh, pemilik arsy yang agung. Dialah Allah memiliki segala sesuatu, segala kekuasaan. Dia yang melindungi, tidak dilindungi. Kalau memang kalian akui ini, keharusannya kalian juga harus mengakui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang berhak diibadahi. Hanya Allah yang berhak diibadahi. Itu keharusannya. Demikian pula ayat-ayat yang lain. Seperti Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَإِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرِ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. Kalau kamu tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, dan siapakah yang mengatur, yang menundukkan matahari dan bulan, mereka pasti menjawab Allah. Bayangkan, sampai pengatur langit, bulan dan matahari, mereka juga akui Allah subhanahu wa ta'ala yang melakukannya. Ini kaum musyrikin. Ya. Juga di ayat yang lain, وَلَئِنْ سَأَلْتَكُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. Kalau kamu tanya kepada mereka, siapa yang menurunkan air dari langit, dengan air itu Allah menghidupkan sesuatu yang tadinya sudah mati, mereka menjawab, orang musyrikin menjawab, Allah yang melakukannya. Jadi ini ayat-ayat dan banyak lagi ayat yang semisal dengannya, semuanya adalah tegas menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala, atau menunjukkan bahwa kaum musyrikin di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengakui tauhid rububiyah. Mereka mengakui bahwa Allah yang mencipta, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menghidupkan, mematikan. Yang seperti ini mereka akui. Letak kesyirikannya bukan di situ. Letak kesyirikannya ada di dalam masalah ibadah. Mereka tidak beribadah hanya kepada Allah saja, tapi beribadah juga kepada selain Allah. Kalau tauhid rububiyah mengakui Allah yang mencipta, memberi rezeki, ini kaum musyrikin juga paham, mengerti mereka. Jangankan kaum musyrikin, iblis saja mengakui itu, Fir'aun saja mengakui itu, ya kan? Kan iblis berkata, "Fabi izzatika, dengan keagunganmu ya Allah," ketika dia bersumpah. Ya. Dan iblis berkata, "Rabbi anzirni, Rabbi fa'anzirni, wahai Rabbku, tangguhkanlah kehidupan bagiku." Dia memanggil, "Wahai Rabbku, wahai yang menciptakanku, memberikan rezeki kepadaku." Jadi iblis juga paham ini. Di mana letak kesyirikannya iblis? Di mana letaknya? Lagi-lagi dalam masalah ibadah. Jadi perintah oleh Allah untuk sujud ke Adam, perintah Allah adalah ibadah kepada Allah, iya kan? Apakah dia lakukan? Dia tidak lakukan. Perintah tersebut bahkan dia berkeras kepala. Yang diantar letak kesyirikannya. Jadi iblis juga mengakui. Kalau hanya sekedar mengakui Allah mencipta memberi rezeki, iblis juga tahu itu. Ya, bahkan Fir'aun juga tahu. Ya, sebab dalam Al-Quran dikatakan, Allah subhanahu wa ta'ala menghikayatkan dari Musa alaihissalam, Nabi Musa berkata kepada Fir'aun, "Laqad alimta ma anzala ha'ula'i illa rabbus samawati wal ardi basaira." Kamu sudah tahu wahai Fir'aun, tidak ada yang menurunkan ini semua kecuali Allah, Rabb pencipta langit dan bumi. Basair. Semuanya sebagai kejelasan-kejelasan. Perhatikan. Jadi Nabi Musa mengatakan, Fir'aun kamu sudah tahu. Jadi Fir'aun sebenarnya tahu itu. Dia mengakui Allah yang mencipta, memberi rezeki, Allah pemilik langit dan bumi. Itu diketahui oleh Fir'aun. Cuma dia keras kepala saja. Ya. Membangkang. Dan itu letak kesyirikannya. Letak kesyirikan Fir'aun. Tetap dia menganggap dirinya sebagai yang berhak disembah. Tidak mau tunduk terhadap ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kaidah yang pertama. Jadi kembali saya tekankan bahwa kaidah yang pertama, orang-orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka juga mengakui tauhid rububiyah. Mereka mengakui bahwa Allah yang mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan. Pengakuan mereka terhadap tauhid rububiyah ini, apakah cukup memasukkan mereka dalam Islam? Tidak cukup. Karena itu masih diperangi oleh Rasulullah. Kalau begitu, Letak perselisihan bukan di dalam masalah Allah yang mencipta memberi rezeki, tapi letak di perselisihan antara Nabi dan orang musyrikin, siapa yang berhak mendapatkan ibadah. Itu letak masalahnya. Yang berhak diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu salah orang-orang di masa ini yang mengartikan la ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Kalau itu arti la ilaha illallah, kaum musyrikin juga mengakui. Iya kan? Kalau arti sebagian orang lagi menerjemah la ilaha illallah tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada rezeki selain Allah. Kalau itu mana la ilaha illallah? Kaum musyrikin juga paham itu. Mereka sudah melakukannya. Apakah mereka sudah waktu itu sudah dianggap muslim? Ya belum, masih diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu, bukan itu makna arti la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ilah di situ artinya yang diibadahi, yang disembah. Kalau diterjemah la ilaha illallah, penerjemahan yang benar ini hendaknya dihafal. Penerjemahan la ilaha illallah yang benar artinya tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah. Jadi letak permasalahannya di mana? Dalam masalah ibadah. Ibadah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaidah yang kedua. Yang disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan ini masalah yang kedua termasuk masalah penting dalam agama. Masalah penting dalam memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghindari kesyirikan. Kata beliau al-qaidah tsaniyah. Kaidah yang kedua. Annakum yaqulun. Sungguhnya orang-orang musyrik berkata, "Ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ah." Tidaklah kami berdoa kepada mereka, yaitu kepada sembahannya, berhalanya. Wa tawajjahna ilaihim. Dan tidaklah kami berarah kepadanya. Illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Kecuali hanya sekedar memohon, mencari kurbah, mendekatkan diri kepada Allah, wasyafa'ah, dan meminta syafaat. Kaidah yang kedua di sini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ingin menerangkan bahwa alasan pelaku kesyirikan itu hanya dua. Mereka alasannya, kenapa mereka menyerahkan ibadah kepada selain Allah? Alasannya karena mencari kurba dari Allah, mencari kedekatan dari Allah. Alasan yang kedua adalah mencari syafaat. Ini dua alasan orang-orang musyrik di masa itu. Dalilnya apa? Kata beliau, fadalilul qurbati qauluhu ta'ala. Adapun dalil qurbah, mereka jatuh dalam kesyirikan itu karena taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah bahwa milik Allah saja agama al-khalis yang murni. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan awliya, pelindung-pelindung, wali-wali selain dari Allah, orang yang membuat wali-wali selain dari Allah, mereka berkata, la na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah wali-wali itu, melainkan hanya supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Inna Allaha yahkumu bainahum fima hum fihi ikhtalifun. Sungguhnya Allah akan menghukumi antara mereka pada apa-apa yang mereka berselisih innallaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Sungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang dusta lagi kafir. Ini kaidah yang kedua atau dalil tentang kurba. Jadi alasan mereka berbuat kesyirikan. Kenapa kalian menyembah patung? Kenapa kalian berdoa kepada orang-orang salih? Kenapa kalian berdoa kepada para nabi? Kenapa kalian minta kepada para malaikat? Alasannya apa? Oh, alasannya mereka itu para nabi, wali-wali, orang-orang salih, para malaikat, itu adalah makhluk-makhluk yang didekatkan di sisi Allah. Karena mereka dekat di sisi Allah, punya kedudukan, maka kita berdoa kepada mereka, beribadah kepada mereka, supaya kita juga diikutkan, didekatkan di sisi Allah. Itu alasan mereka. Di antaranya adalah cari kurba. Demikian pula cari syafaat. Mereka melakukan itu supaya, karena mereka ini di sisi Allah, maka kita minta syafaat. Minta syafaat dari Allah melalui perantara mereka. Ya. Baik, telah diterangkan dalil tentang al-qurbah, taqarrub. Sekarang dalil tentang syafaat. Kata beliau, wa dalilu syafaati, adapun dalil syafaat adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Dan mereka menyembah selain dari Allah apa-apa yang tidak bisa mencelakakan mereka dan apa-apa yang tidak akan memberi manfaat kepada mereka. Mereka berkata, sungguhnya haula, mereka itu adalah orang-orang yang memberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Ya. Sekarang syafaat itu apa? Apa itu syafaat? Syafaat itu, kalau dilihat dari arti bahasa, syafaat artinya doa. Bermakna, kembali kepada makna doa, meminta, memohon. Dan dia juga berarti, syafaat bermakna genap, lawan dari ganjil. Syafaat berarti genap, lawan dari ganjil. Ini pengertian secara bahasa. Kenapa dikatakan syafaat berarti genap? Ada satu orang. Ya. Dia butuh pertolongan dari Allah, rahmat dari Allah. Maka ada yang lainnya syafaat, memberikan syafaat, menjadi perantara kepada Allah. Nah, seakan-akan dia ini orang yang memintakan untuknya kepada Allah, ini menjadi syafaat, menjadi teman untuknya, sehingga dikatakan keduanya adalah genap. Itu arti secara bahasa. Adapun secara istilah, syafaat itu adalah at-tawassutu lil ghairi li jalbil maslahi au daf'i madarrah. Syafaat adalah mengambil perantara atau menjadi perantara untuk orang lain. Saya ulangi, syafaat adalah menjadi perantara untuk orang lain dalam memetik suatu kebaikan, suatu maslahat, atau menolak suatu kejelekan, suatu mafsadah. Itu syafaat namanya. Dipahami sampai sini? Ini makna syafaat. Dan syafaat ini adalah syafaat yang telah diterapkan di dalam syariah. Adanya syafaat tersebut, dan akan kita terangkan nanti insyaallah taala. Yang jelas di sini penekanannya, orang-orang musyrikin ketika ditanya, kenapa kamu menyembah patung? Kenapa kamu berdoa kepada wali-wali? Kenapa kamu berdoa kepada malaikat? Minta kepada malaikat, berserah diri kepada mereka, menyembelih untuk mereka. Kenapa kamu lakukan itu? Katanya, mereka ini orang yang dekat di sisi Allah. Kita berharap mereka ini memberikan syafaat untuk kita di sisi Allah. Nah, maka ini alasan yang seperti ini, alasan yang tidak bisa diterima. Dipahami? Sebab inilah alasannya kaum musyrikin di masa Rasulullah. Bersama dengan itu, mereka beralasan seperti itu, tetap juga diperangi oleh Rasulullah SAW. Menunjukkan bahwa letak kesyirikannya di situ. Iya kan? Jadi letak kesyirikan kaum musyrikin, dari kaidah yang kedua ini kita bisa pahami bahwa letak kesyirikan kaum musyrikin, dia membuat antara mereka dan antara Allah perantara-perantara. Mereka berdoa kepada perantara itu. Perantara itu kadang patung, kadang malaikat, kadang wali-wali, kadang orang-orang salih. Nah, itu perantara-perantara. Dan perantara-perantara ini, mereka membuat untuk Allah perantara-perantara seperti ini, ini terhitung kesyirikan. Dari dua sisi, dihitung kesyirikan. Sisi yang pertama, karena dia tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Iya. Tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Kalau mereka mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, maka harusnya mereka berdoa langsung kepada Allah. Minta syafaat langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya kan? Tapi mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, akhirnya cari perantara. Allah memerintah beribadah langsung kepadanya, doa langsung kepada Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan berkata Rabbmu, doalah kalian kepada aku, saya akan kabulkan untuk kalian. Wa idza sa'alani ibadi anni faqulu inni qarib. Dan kalau hamba-Ku bertanya tentang saya, maka katakan saya ini dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Saya mengabulkan doanya orang yang berdoa kalau dia berdoa kepada aku. Maka kalau dia buat perantara antara mereka dan antara Allah, ini artinya tidak menghargai Allah, tidak mengagungkannya. Dan itu kesyirikan. Ini letak kesyirikannya. Kemudian sisi yang lain, letak kesyirikannya dari sisi yang kedua, mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya kan makhluk yang begitu. Saya misalnya, saya tidak kenal dengan presiden. Saya ingin minta bantuan dari beliau. Ya. Dalam suatu urusan atau dalam suatu perkara. Ya. Karena saya tidak dikenal, maka saya cari perantara-perantara. Kan begitu? Ya. Maka ini, kaum musyrikin menyerupakan Allah dengan makhluk. Makhluk diperlakukan seperti itu, mereka ingin menyerupakan Allah seperti itu juga. Dan ini terhitung kesyirikan. Padahal Allah itu maha pemurah, maha perahmat. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada hambanya mendengar apa yang dia ucap, apa yang dia katakan, apa yang terlintas dalam hatinya saja Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu. Apa yang belum terlintas Allah maha tahu. Apa yang telah terlintas Allah maha tahu. Apa yang tidak akan terlintas dalam hatinya juga Allah maha tahu. Andai kata itu terlintas, apa jadinya juga Allah maha tahu. Ya kan? Kalau begitu, untuk apa bikin perantara-perantara? Nah, makanya di antara kesesatan kaum musyrikin, letak kesyirikannya, mereka menjadikan antara mereka dan antara Allah perantara. Kalau ditanya kenapa kalian bikin perantara-perantara, alasannya ini, kami menjadikannya sebagai perantara untuk mendekatkan kami kepada Allah. Sebab kami ini orang berdosa, mereka itu orang-orang saleh, orang-orang yang punya kedudukan di sisi Allah. Malaikat itu dekat kepada Allah, karena itu kita harapkan mendapatkan bantuan dari mereka. Ya, di sisi Allah. Sebenarnya ingin minta kepada Allah, tapi dengan perantara. Dan itulah kesyirikan namanya. Dipahami? Nah, ini pula alasan orang-orang yang sering datang ke kuburan. Minta kepada penghuni kubur. Coba tanya. Ya. Kenapa Bapak minta kepada kubur? Apa Bapak meyakini bahwa dia ini mencipta memberi rezeki? Kebanyakannya menjawab tidak. Ini kebanyakan ya, walaupun ada juga yang meyakini sekarang ini. Bahwa bisa memberi rezeki dan mencipta. Ada sebagian kaum musyrikin di zaman ini. Tapi kebanyakannya menjawab tidak. Kalau begitu kenapa Bapak minta kepadanya? Padahal dia tidak mampu memberi rezeki. Tidak, saya ini orang berdosa. Dia ini orang soleh. Ya. Mudah-mudahan dia memberi manfaat untuk saya di sisi Allah. Nah, ini persis ucapannya kaum musyrikin. Apa bedanya kaum musyrikin berkata kami tidak menyembah mereka kecuali hanya untuk mendekatkan kami kepada Allah. Apa bedanya? Dipahami? Inilah letak kesyirikan. Letak kesyirikannya. Jadi dari sini kita mengambil beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, seorang hamba hendaknya memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Dia ingin sesuatu, ibadah langsung kepada Allah. Ibadah itu diperuntukkan. Apakah itu menyembelih, bernadar, taqarrub semuanya kepada Allah langsung. Tidak boleh dengan perantara. Tidak boleh kepada perantaranya dia lakukan. Kemudian yang kedua, hendaknya diketahui bahwa sebab kesyirikannya kaum musyrikin dalam masalah ini, mereka menjadikan antara Allah dan antara mereka ada perantara. Iya. Kemudian pelajaran yang ketiga, dan ini kaidah yang disebut alasan kaum musyrikin dimanapun mereka berada, begitu alasannya. Kalau ditanya kenapa kalian berdoa kepada perantara-perantara itu, kenapa kalian beribadah kepada perantara-perantara itu, jawabannya pasti, kami hanya sekedar ingin mendekatkan diri kami kepada Allah. Kami ingin minta syafaat kepada Allah dengan perantara mereka. Itu alasannya. Bersama dengan itu, alasan-alasan ini semuanya tetap mereka dihukumi sebagai musyrik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tetap mereka diperangi. Jelas sampai sini? Ini semakin memantapkan keyakinan seorang muslim bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak disembah, tidak ada syarikat baginya. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala, "Wasyafa'atu syafa'atan. Syafa'atun manfiyatun wa syafa'atun musbatah." Karena sudah masuk menjelaskan syafaat, beliau di sini akan menguraikan secara ringkas tentang pembagian syafaat. Kata beliau, syafaat itu terbagi dua. Dua jenis syafaat ini yang tertera di dalam Al-Quran. Tidak ada syafaat yang lain lagi selain dari dua syafaat ini dalam Al-Quran. Kata beliau, syafa'ah syafa'atan. Syafaat itu ada dua. Syafa'atun manfiyah wa syafa'atun musbatah. Ada syafa'at yang dinafikan, ditiadakan. Dan ada syafa'at yang ditetapkan. Jadi ada syafa'at tidak dianggap, dinafikan. Dan ada syafa'at ditetapkan, diterima di sisi Allah syafa'at itu. Dipahami ini? Ini dua jenis syafa'at dalam Al-Quran. Sekarang beliau akan merinci satu persatu syafa'at tersebut. Perhatikan. Kata beliau, fasyafa'atul manfiyah ma kanat tutlabu min ghairillah fima la yaqdiru alayhi illallah. Syafaat yang manfiyah, syafaat yang ditiadakan, itu adalah apa-apa yang diminta dari selain Allah pada apa-apa yang tidak ada yang mampu kecuali Allah. Ini syafaat manfiyah. Jadi syafaat yang ditiadakan itu adalah seluruh syafaat yang diminta kepada selain Allah. Artinya syafaat apa? Ada bentuk kesyirikan di dalamnya. Sesuatu yang tidak ada mampu melakukannya kecuali Allah. Dia minta kepada penghuni kubur misalnya supaya diberi syafaat, sisi Allah diringankan bebannya, dilepaskan kesusahannya, dilepaskan hutangnya. Ya. Minta kepada penghuni kubur, bukan kepada yang minta, tapi sebagai perantara kepada Allah, begitu maksudnya. Ya. Ini semua adalah syafaat manfiyah, ditiadakan oleh Allah. Tidak mungkin itu. Demikian definisi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau saya ingin berikan definisi yang lebih mencakup seluruh itu. Jadi kita katakan bahwa syafaat yang ditiadakan dalam Al-Quran, syafaat yang manfiyah, itu adalah syafaat yang terkandung di dalamnya penyandaran sesuatu yang khusus untuk Allah kepada selain Allah. Itu syafaat manfiyah. Saya ulangi, syafaat manfiyah adalah syafaat yang terkandung di dalamnya penyandaran sesuatu yang khusus untuk Allah disandarkan kepada selain Allah. Kalau dia minta sesuatu, tidak ada yang mampu kecuali Allah, maka ini namanya dia telah melakukan suatu hal yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terhitung sebagai syafaat manfiyah. Ya, dalilnya apa? Dalil qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah taala, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian, nafkahkanlah apa yang kami berikan kepada kalian sebelum nanti datang suatu hari la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah, tidak lagi jual beli, tidak lagi kecintaan, tidak lagi syafaat. Di sini dikatakan tidak ada lagi syafaat. Syafaat apa ini? Yang tidak ada? Syafaat yang manfiah. Syafaat yang mengandung bentuk kesyirikan. Tidak ada pada hari kiamat. Sesuatu yang diminta kepada selain Allah, tidak ada yang mampu kecuali Allah, itu dinafikan pada hari kiamat. Tidak mungkin ada yang mendapatkannya. Semuanya harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal kafiruna humudz zalimun. Dan orang yang kafir, mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Kemudian kata beliau, wa syafa'atul musbatah. Syafaat yang kedua adalah syafaat musbatah. Syafaat yang ditetapkan. Wa hiya allati tutlabu min Allah. Syafaat musbatah ini, syafaat yang ditetapkan ini, dialah syafaat yang diminta kepada Allah. Ya, kalau kita beri definisi yang lebih luas, syafaat yang ditetapkan itu adalah syafaat yang tidak mengandung bentuk kesyirikan. Tidak mengandung bentuk kesyirikan. Itu syafaat yang ditetapkan. Syafaat yang musbatah. Apa dalilnya? Baik, kita lihat dulu. Kata beliau, wasyafi' mukramun bisyafa'ah. Asyafi', orang yang memberi syafaat, itu dimuliakan dengan syafaat. Al-mashbu' lahu huwa man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal idzin. Yang disyafaati untuknya, dia adalah orang yang Allah ridai ucapan dan amalannya setelah mendapatkan izin. Kama qala ta'ala, man dal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, siapa yang memberi syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Jadi syafaat yang kedua ini, di sini Asy-Syaikh menerangkan syafaat musbatah. Kesimpulannya, syafaat musbatah itu syafaat yang ditetapkan, syafaat yang tidak mengandung kesyirikan. Dan syafaat yang seperti ini khusus untuk orang yang bertauhid saja. Sebab namanya syafaat yang tidak mengandung kesyirikan, khusus untuk orang yang bertauhid saja. Dan syafaat yang seperti ini ditetapkan, diberikan kepada ahli tauhid, orang yang bertauhid kepada Allah, dengan dua syarat. Syarat yang pertama, Allah memberi izin kepada orang yang memberi syafaat. Allah mengizinkannya. Syarat yang kedua, Allah ridha terhadap orang yang disyafaati. Allah ridha terhadap orang yang disyafaati. Ini dua syarat. Dua syarat syafaat yang diterima. Jadi kalau saya ingin lebih sederhanakan lagi pembahasan, pertama kalau kita bicara tentang syafaat itu, syafaat itu dilihat tiga sisi, tiga sudut. Yang pertama ada yang bernama pemilik syafaat. Siapa ke pemilik syafaat itu? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada namanya pemberi syafaat. Dia ini adalah orang yang diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat. Ini sisi yang kedua. Dipahami? Sisi yang ketiga, ada namanya orang yang mendapat syafaat. Jadi, si pemberi syafaat ini minta kepada Allah, ya Allah, ya, ampunilah si fulan misalnya. Ya Allah, bebaskanlah si fulan dari api neraka. Maka si fulan ini adalah apa? Dia yang mendapatkan syafaat. Siapa yang memintakan? Pemberi. Si pemberi syafaat itu tadi yang mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau berbicara tentang syafaat, begitu pengertiannya. Baik, saya dekatkan dengan contoh dalam hadis. Kita kenal bersama dengan nama syafaatul udma, syafaat yang paling besar, khusus untuk Rasulullah syafaat ini. Itu syafaat kelak di kemudian hari di padang mahsyar. Seluruh manusia akan dikumpulkan dari awal sampai akhirnya, dari seluruh manusia dikumpul di padang mahsyar. Dan tentunya kita tahu bersama ya, di padang mahsyar matahari dekatkan di atas kepala, hanya sejarak satu jengkal, sebagian para ulama berkata sejarak satu mil. Ya. Satu hari di padang mahsyar itu seperti 500 ribu tahun jumlahnya. Dan ini mereka penungguan di padang mahsyar menunggu hisab. Dalam keadaan Allah murka, dengan kemurkaan Allah tidak pernah murka sebelumnya. Kira-kira bagaimana keadaan manusia? Saking paniknya, Nabi berkata, seluruh manusia dikumpulkan dalam keadaan telanjang, belum dikhitan, dan tidak beralas kaki. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kalau begitu saling melihat. Kata Nabi, tidak ada kesempatan melihat, saking dahsyatnya hari itu. Ya. Semua orang memikirkan dirinya masing-masing. Ah, maka manusia pada saat keadaan mengerikan itu, manusia datang kepada para Nabi. Manusia datang ke Nabi Adam. Nabi Adam berkata, saya punya dosa. Dan Allah pada hari ini murka dengan kemurkaan yang sangat besar. Saya hari ini hanya memikirkan diriku dan diriku. Pergilah kalau kamu kepada Nabi Nuh. Jadi Nabi Adam, ya, tidak menjawab hal tersebut. Tidak mampu dia berdiri kepada Allah memohon, memintakan syafaat. Pergi ke Nabi Nuh. Nabi Nuh juga jawabannya sama. Pergi ke Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Akhirnya datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad berkata, itu adalah milik saya. Nah, ini karena itu dikatakan syafaatul uzma, syafaat yang besar. Sebab tidak ada yang bisa melakukan ini kecuali siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah, saya pun berdiri. Kemudian saya dan tersungkur sujud di bawah singgasana Allah Subhanahu wa taala. Dan saya memuji Allah dengan pujian-pujian yang sangat indah dan sangat baik. Tidak pernah ada makhluk yang memuji Allah seperti itu. Ya. Pujian yang sangat baik sekali. Kata Nabi, dan pujian ini, pujian tersebut pada hari ini belum mampu saya ucapkan. Saya belum pandai mengucapkannya. Jadi pujian dibukakan untuk beliau. Ya, terbuka kepada beliau sehingga mampu mengucapkan pujian itu di depan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, "Ya Muhammad, irfa' ra'saka wa sal fu'ta washfa' tashaffa." Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Mintalah, engkau akan diberi, dan berilah syafaat, engkau akan disyafaati. Maka Nabi Muhammad meminta agar supaya hisab dipersegera. Nah, sekarang ada tiga sudut. Allah pemilik syafaat. Yang meminta syafaat siapa? Nabi Muhammad. Yang disyafaat siapa? Manusia di padang mahsyar. Dipahami? Nah, maka kata Syekh di sini, syafaat itu pada orang yang diberi syafaat itu kemuliaan untuknya. Diberikan kemuliaan, mampu diizinkan untuk memberi syafaat. Dan memberi syafaat bukan Nabi Muhammad saja, para nabi yang lainnya juga memberi syafaat. Para malaikat, orang-orang salih, orang yang mati syahid, dia memberi syafaat 70 orang dari keluarganya. Ya. Demikian. Ini syafaat-syafaat. Dipahami sampai sini? Ya. Ini syafaat al-musbata. Tapi syafaat ini tidak mungkin didapatkan kecuali dengan dua syarat. Syarat yang pertama, Allah mengizinkan kepada orang yang memberi syafaat. Allah mengizinkan. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak akan mendapatkan syafaat. Dipahami? Syarat yang kedua, Allah ridha kepada orang yang disyafaati. Allah ridha kepada orang yang disyafaati. Kalau orang yang disyafaati berbuat kesyirikan, berbuat kekuburan kepada Allah, kira-kira diridhai oleh Allah atau tidak? Tidak akan diridhai. Dan seperti ini tidak ada syafaat. Itulah yang mamfiyah syafaatnya. Tertolak. Tapi al-musbata, syafaat yang ditetapkan, itu untuk ahlu tauhid dengan dua syarat. Ada izin dari Allah dan Allah ridha kepada orang yang disyafaat. Baik, sekarang selesai kaidah yang kedua. Kesimpulan dari kaidah yang kedua, bahwasanya alasan orang musyrik pada kesyirikan yang mereka lakukan, katanya kami melakukan itu membuat berdoa kepada patung-patung, malaikat, orang-orang saleh, itu hanya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan minta syafaat saja. Sekali lagi, ini terhitung apa? Kesyirikan. Itulah letak kesyirikan mereka. Dipahami yang begini? Nah, kemudian kaidah ketiga. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah,